Oke, langsung saja sebuah teman kedua. Bersama Cakur juga Mas Imron. Spesial untuk PT Jazz Indonesia. Ayo Cak Imron. Ayo Mas Pur. Korea. Ayo Mas, sebelah kanan Pak. Pada di surya kasih. Monggo dilanjut Om Bang. Nggih, dari PT Gas Indonesia.